Assalamualaikum. Kali ini langsung saja aku panggil buat ada Gary Mahesa. Wow. Abang kan pergi, tak akan lama. kasih banyak Gary sudah temani dia di sini. Dua lagu sudah buat Arpa semuanya.